keinginan adalah sumber penderitaan. Tempatnya di dalam pikiran. Tujuan bukan utama. Yang utama adalah prosesnya. Kita hidup mencari bahagia. Harta dunia kendaraannya. Bahan bakarnya budi pekerti. Itulah nasihat para nabi. Ingin bahagia, derita didapat karena ingin sumber derita. Harta dunia jadi penggoda, membuat miskin jiwa kita. Ada benarnya nasihat orang-orang suci. Memberi itu terangkan hati. Seperti matahari yang menyinari bumi. Yang menyinari bumi. Adalah sumber penderitaan.